لا نبي ولا رسول بعده. يقول تبارك وتعالى بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله. Hadirin ikhwah sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, pertama-tama mudah-mudahan di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini, sebelumnya saya mohon maaf karena lupa jadwal wala ya. Tidak punya sekretaris, Bu. Tapi perlu juga saya sampaikan barangkali sekilas ya, bahwa memang kemarin teman-teman juga cukup banyak disibukkan dengan antisipasi perayaan Asyura ya, yang dilakukan oleh orang-orang Syiah yang cukup memberikan kepada kita PR besar gitu ya, karena eskalasinya nampaknya semakin besar gitu, dan kekuatannya juga semakin kuat gitu kan, apalagi didukung dengan kekuatan ya dari pihak apa dan lain sebagainya. Dan ini sangat terkait dengan persoalan-persoalan yang sedang kita bahas selama ini ya, yaitu persoalan akidah ya. Karena kita sepakat bahwa dalam persoalan-persoalan akidah ini, itu kita ini harus harus satu. Artinya dalam persoalan akidah tidak seperti fikih. Kalau fikih bisa berbilang, bisa ada toleransi dalam persoalan fikih ya, sepanjang bahwa ada dalil yang dijadikan sebagai dasar landasan. Tapi dalam persoalan akidah itu tidak. Dalam persoalan akidah ini adalah sesuatu yang prinsip. Maka tidak mungkin akidah-akidah yang saling bertentangan, saling berseberangan ini bisa duduk bersamaan ya. Bisa dibayangkan kalau kemudian sahabat-sahabat yang selama ini kita cintai kemudian dikafirkan ya, sahabat Abu Bakar, Umar, gitu kan? Apalagi istri-istri Rasulullah SAW ya, dikatakan sebagai penghuni neraka, itu kan hal-hal yang keji sekali ya. Dan banyak hal yang ini nanti akan menjadi PR kita sebenarnya. Bukan PR saya saja ya, kita semuanya ya, ini PR bersama ya. Dan kajian-kajian tentang persoalan aliran sesat ya dan sebagainya juga sudah banyak sebenarnya dikaji ya. Cuma persoalannya ini tidak cukup dalam persoalan teori saja ya, tetapi juga harus ada usaha-usaha yang sifatnya itu memang action ya di lapangan. Seperti apa upaya yang kita laksanakan untuk menanggulangi persoalan seperti ini. Jangan sampai gini. Jadi gerakan ini smooth ya, gerakan itu halus gitu kan. Jangan sampai kita kaget ternyata ternyata saudara-saudara kita itu satu-satu dilumat gitu kan, menjadi bagian daripada pengikut aliran saat ini. Itu kan mengkhawatirkan sekali. Karena memang seperti saya pernah ngisi tentang masalah Syiah, kemudian ada salah seorang jemaah itu begini, tanya Ustaz, saya bukan bertanya ya, dia memberikan komentar. Betul tadi yang disampaikan, karena saya nyampaikan ketika itu bahwa Syiah ini tidak akan muncul menampakkan diri kalau dia belum merasa kuat. Tapi kalau sudah merasa punya kekuatan, dia akan keluar ya. Nah, dia memperlihatkan satu piagam yang dia pernah ikutin, piagam semacam daurah ya, di klub yang ngikutin. Ini kalau nggak salah sekitar 11 atau 12 tahun yang lalu ya. Ini daurahnya diikuti di Tohari ya. Tohari sebagai base camp ya daripada Syiah ini. Sengaja ketika itu ia mengikuti itu dalam rangka untuk mencari di mana letak kesyiahan itu ya. Dan tidak ada. Tidak ada yang bisa dia korek ya tentang kesyiahan yang bisa dia temukan gitu kan. Itu sekian belas tahun yang lalu gitu kan. Tapi hari ini ya itu sudah buka-bukaan ya. Di Botari sudah buka-bukaan. Kalau ada sebagian tempat yang masih dalam posisi seperti itu, ya, berarti dia merasa belum aman, gitu kan? Maka orang akan masih melakukan akidah takiyah. Salah satu akidah mereka itu adalah takiyah, menyembunyikan apa yang menjadi keyakinan mereka. Dan ini luar biasa. Maka jangan sampai sekali lagi orang-orang terdekat kita tanpa kita sadari ternyata terjangkit dari virus-virus ini. Ya, maka kita juga harus ada upaya-upaya untuk melakukan dakwah dalam persoalan-persoalan penanggulangan ajaran sesat, termasuk dalam persoalan dalam syiah. Saya nggak tahu, kayaknya mungkin memang puncaknya tadi malam, ya, tadi malam. Konklusinya tidak terlalu ini, mungkin hanya diskusi-diskusi biasa saja, ya. Cuman kita memang lihat nanti kedepannya kemungkinan akan semakin besar ini, ya. Maka juga harus ada usaha yang lebih gigih lagi dari kita untuk melaksanakan dakwah untuk meluruskan akidah kaum muslimin. Baik, ini sebagai informasi mukadimah, ya, mengawali kita di bulan Muharram, ya. Karena Asyura itu adalah maknanya 10 Muharram, maksudnya itu Asyura itu kan. Maka kita saum itu di Tasyi'ah dan Asyura, ya. Tasyi'ah Asyura, Tasyi'ah itu 9, Asyura itu adalah 10, ya. Rasulullah saum di 10 Muharram. Kemudian kata Rasulullah SAW, karena sahabat menyatakan kepada Rasulullah bahwa orang Yahudi, orang Nasrani, mereka juga saum pada hari 10 di bulan Muharram. Maka kata Rasulullah, seandainya aku diberi umur panjang, maka aku akan saum pula pada hari yang ke-9, ya. Tapi belum Rasul berjalan setahun, beliau meninggal dunia. Tetapi ini adalah menjadi sunnah hamiyah. Sunnah hamiyah itu adalah sunnah yang dibangun dari sebuah keinginan Rasulullah SAW, sehingga walaupun belum dilaksanakan oleh beliau, tapi sudah menjadi azam keinginan beliau, maka ini pun menjadi sunnah yang kita laksanakan sesuai dengan keinginan Rasulullah SAW. Tapi kita tidak punya waktu banyak, ya, waktunya sedikit, tapi saya berharap bahwa yang sedikit ini membawa berkah kepada kita sekalian, ya. Karena keberkahan itu tidak diukur dari banyaknya, ya. Dan ini pula yang akan saya ingin sampaikan. Saya ingin memulai dari sebuah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 69. Al-An'am ayat 69. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين إن أول بيت sesungguhnya أول بيت rumah yang pertama kali وضع للناس diletakkan bagi manusia itu lalladzi bi Bakkah, yaitu yang ada di Bakkah. Bakkah itu artinya Makkah, mubarakan, yang diberkahi. Ada kata-kata mubarakan, yang diberkahi. Saya melihat, ya, bahwa ini ayat yang luar biasa memberitahukan kepada kita tentang satu pelajaran yang berharga dari rumah Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah, ya, yang ada di Makkah. Sebagian hari ini jemaah haji sudah pada mulai pulang, ya kan, hari ini. Dan mereka tentunya sudah mengetahui, menyaksikan, ya, bagaimana keadaan Makkah. Tapi yang perlu saya di sini sampaikan bahwa Ka'bah itu bangunan yang sederhana. Ka'bah itu bangunan yang sederhana. Bangunannya bentuknya seperti apa? Kotak aja, kubus. Kotak. Tidak terlalu menarik sebenarnya dari sisi bangunan itu, ya. Bangunan yang sangat sederhana, yang mungkin orang-orang tukang-tukang sederhana juga kalau cuman bikin bangunan kotak itu bisa gitu, ya kan? Tidak jelimet gitu. Bukan sebuah arsitektur yang luar biasa gitu kan, apalagi mungkin megah ya, sederhana sekali. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada rumah yang sederhana ini ya satu faktor yaitu mubarakat, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa kita saksikan Makkah ini ya, Ka'bah ini sejak awal diletakkan oleh Ibrahim alaihissalam hingga hari ini dia menjadi pusat destinasi manusia, menjadi pusat tujuan orang dalam rangka untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumahnya sederhana. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an ya sering mengatakan salah satu bagian di Ka'bah itu kan Hajar Aswad. Kata ini untuk menunjukkan bahwa betapa sederhana, betapa tidak menariknya sebenarnya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, innaka hajarun la tanfa wa la tadur. Engkau ini hanya sebongkah batu saja, tidak memberikan manfaat, tidak juga memberikan mudarat. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka. Kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencium engkau, aku tidak sudi mencium kamu itu ya. Ini Hajar Aswad gitu kan? Hajar Aswad. Artinya apa? Bukan pada aspek itunya, ya. Bukan pada aspek fisiklinya itu, ya. Tetapi keberkahan inilah yang nanti akan membawa pada satu pengaruh yang sangat besar ya bagi keberlangsungan Ka'bah itu sendiri. Kita mengetahui ada seorang dulunya gubernur dari sebuah raja di Afrika, kemudian dia ekspansi ke Yaman, kemudian menguasai daerah Yaman karena dia memiliki kekuatan militer yang besar ya. Dia menjadi seorang raja, dia seorang Nasrani, kemudian dia membuat sebuah katedral yang sangat besar. Katedral ini dia namai dengan Kulais. Namanya Kulais. Ketika dia melihat bahwa manusia-manusia itu menjadikan bangunan Ka'bah yang kotak, sederhana, tidak menarik itu sebagai destinasi dalam persoalan ibadah, dia kemudian punya ambisi besar untuk mengalihkan, ya, mengalihkan pandangan manusia itu ke bangunan yang dia bangun itu. Katedral Kulais ini bangunan yang besar, megah gitu kan. Itu luar biasa. Sehingga dia punya ambisi, orang pasti akan beralih pandangan ke bangunan yang aku bangun, gitu kan. Raja siapa ini? Raja siapa? Belum tahu. Untuk menunaikan ambisinya itulah kemudian ia melakukan serangan ya ke Makkah dengan membawa seluruh pasukan dan dengan kekuatan yang besar sampai mengerahkan pasukan dari hewan terbesar yaitu gajah. Yaitu raja bukan Namrud. Abraha ya. Kalau Namrud zamannya Ibrahim ya. Abraha. Nah, saya ingin sampaikan bahwa karena aspek keberkahan ini, karena aspek keberkahan itu melekat erat dengan Ka'bah, bangunannya yang sederhana ini, ya. Ini kalau kita katakan minimalis, minimalis banget gitu ya, CSSS gitu ya, S double X gitu ya. Ini ambisi seorang Abraha ini membawa pasukan yang besar itu ya, untuk mengalihkan orang-orang itu agar beralih ke katedral yang dia bangun, Kulais itu ya. Itu Allah Subhanahu wa taala hentikan ambisinya ini. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada rumah yang sederhana ini, maka Allah Subhanahu wa taala fa arsala alaihim thairan ababil. Allah turunkan burung ababil. Tidak hanya burung, tarmihim bihijaratin min sijil. Burung-burung itu membawa batu-batu dari mana? Min sijil, dari neraka. Bayangkan, untuk memelihara rumah yang diberkahi itu, Allah sampai mengerahkan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki untuk menghancurkan siapapun yang punya kehendak untuk memadharatkan, ya. Maka hancurlah itu, ya. Pasukan Abraha ini dengan batu-batu yang dilemparkan oleh burung-burung ababil ini. Ini kalau Allah Subhanahu wa taala sudah letakkan keberkahan itu kepada sesuatu, ya. Dalam ini adalah Ka'bah. Maka luar biasa, ya. Nah, saya ambil sampel lain. Nabi Nuh alaihissalam. Syekh Ayyid Al-Qarni beliau menjelaskan sangat baik sekali itu, ya, dalam kalimat-kalimat beliau itu. Perahunya Nabi Nuh alaihissalam itu hanya dibuat oleh seorang diri. Yang membuat perahu hanya satu orang, seorang Nabi Nuh alaihissalam, ya. Dicaci maki dan sebagainya, dikatain gila, macam-macam itu, ya. Tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, dia sabar melaksanakan, ya. Itu, ya. Membangun perahu seorang diri. Dan ketika betul-betul banjir itu datang, orang-orang yang beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam, ya, ikut ke atas kapal itu. Sebagiannya adalah bidatar-bidatar dalam riwayat yang lain, ya. Itu paling banyak Nabi Nuh alaihissalam itu pengikutnya berapa? Hanya sekitar 80 orangan saja, ya. Paling 80 orang saja. Bayangkan dalam dakwah 950 tahun, ya. Dakwahnya sekian lama hanya mendapatkan pengikut 80 orang saja. 10 tahun cuma satu orang. Kurang lebih. Ini dai apa ini? Katakan gitu kan. Tapi justru disinilah letak kesuksesan apa Nabi Nuh itu. Di mana letak kesuksesannya itu? Kesabaran beliau di dalam berdakwah itu meski masa yang harus dia habiskan itu dalam cukup masa yang cukup besar, ya. Tetapi keberkahan tidak diukur dari banyaknya pengikut, ya. Maka ketika banjir itu datang, orang-orang yang mereka menggunakan logika mengatakan, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Aku akan lari ke gunung itu untuk menyelamatkan diriku dari air ini. Kata Allah, qala la 'asima al-yawma min amrina. Hari ini tidak ada yang dapat selamat dari urusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka yang diselamatkan itu siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Dengan perahu yang sederhana dibuat sendirian, pengikutnya sedikit. Bandingkan dengan Titanic. Ya. Titanic itu pesawat pesiar, kapal pesiar. Kok pesawat pesiar? Kapal pesiar, ya. Besar, dibangunnya oleh ratusan orang, ya. Bahkan secara kekuatan itu, ya, dia punya imun, ya. Jadi punya imunitas kuat tahan untuk kena badai. Badai apapun dia itu tahan. Ya. Berlayarlah itu kapal Titanic, ya. Dan karena dia bukan kapal yang diberkahi, ya. Bahkan di dalamnya itu adalah maksiat toh isinya, gitu ya. Isinya adalah maksiat-maksiat, maka Allah Subhanahu wa taala juga tenggelamkan, ya. Kenapa? Mafi barakah. Tidak ada keberkahan di dalamnya. Ya. Nah, saya ingin mari kita sama-sama di awal tahun baru Hijriah ini mengevaluasi, ya. Mengevaluasi keberkahan hidup kita sekalian. Ini hanya analogi, bukan analogi tapi hanya sampel saja, ya. Kita ingin membawa pada kehidupan kita, ya. Sebelumnya kita tentu mengenal pribadi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Itu pribadi yang luar biasa, ya. Hanya dalam kurun waktu 23 tahun itu bisa merubah peta dunia. Bahkan Michael Hart meletakkan beliau di urutan pertama, ya, dari 100 tokoh yang berpengaruh, ya, di dunia ini. Michael Hart bukan orang muslim, orang kafir, tapi dia jujur, ya, meletakkan nama Rasul kita Muhammad sallallahu di urutan pertama, ya. Kenapa? Karena keberhasilan beliau ini merubah dunia yang luar biasa. Padahal kalau kita lihat, ya, kehidupan beliau, Kan kita kalau melihat output itu kan tergantung dari proses, ya. The good output itu kan juga tergantung pada the good process, ya. Baiknya output sangat tergantung pada bagusnya proses. Nah, bagaimana proses Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Malam hari beliau kalau habis isya tidur, ya. Bangunnya dini hari, ya. Efektif malam hari itu banyak hubungannya itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana siang harinya? Siang harinya ada syariat, ya, yang menjadi tuntunan beliau kepada kita sekalian, yaitu melaksanakan zikr shobah. Zikir shobah, zikr shobah wal masa, ya. Zikir pagi dan sore, ya, petang. Ada yang suka melazimi ini enggak? Ya, kalau ingat, ya. Ini kalau kita baca lengkap, ya. Nanti kalau ibu-ibu atau ibu yang mungkin belum punya, silakan cari itu kepala sari, ya. Cari apa zikir pagi dan petang, ya. Atau bisa cari buku namanya Hisnul Muslim. Itu di dalamnya cukup lengkap, ya. Itu kalau kita urut, ya, zikir pagi hari saja itu kalau semuanya kita baca panjang itu, ya. Bisa setengah jam mungkin, ya. Bisa setengah jam habis kita baru selesai, ya. Belum lagi kalau kita ini efektif melakukan odoj, one day, one juice, ya. Tambah lagi berapa jam, bukan? Kalau cepat setengah jam selesai, tapi kalau bacaannya au, ya sejam lah, gitu kan? Itu satu hari bisa berapa space, ya, berapa lama untuk siang harinya sudah termakan oleh zikir, ya, kemudian baca Quran, ya kan? Belum lagi nanti kira sholat sunnah, sholat duha, wah, kepotong banyak itu, ya. Efektif waktunya hanya sedikit. Kalau kita bayangkan, bagaimana Rasulullah SAW di masa yang singkat itu, ya, itu bisa memiliki prestasi yang luar biasa, pencapaian yang luar biasa. Rasulullah itu hanya di Makkah 23 tahun, ya. Di Makkah itu 10 tahun, di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun, ya. Nah, 10 tahun di Madinah, kalau para ahli sejarah itu mengatakan Rasulullah ini melaksanakan peperangan itu ketika, kan mulainya ketika di Madinah di tahun kedua, namanya Perang Badar itu, ya, tahun kedua. Padahal peperangan pada masa itu hampir 70 lebih kali, ya. Bisa dibayangkan setahun bisa sampai 3 kali lebih lah, gitu kan, ya. Ini kumaha panitiana, kan? Itu luar biasa, ya. Padahal melibatkan orang yang banyak sekali. Dalam perang Mu'tah katakan, pasukan kaum muslimin 30 ribu. Musuhnya 200 ribu. Ya. La HP wala hatong, ya. Tidak ada HP, ya. Tidak ada halo-halo, ya kan? Kita kan gampang sekarang, kan? Ya. Kumpul di dia, gitu kan? Dulu kan nggak ada HP, ya, 55 orang di WhatsApp itu kan, ya, nggak ada, ya, dulu nggak ada. Jadi kalau berbicara masalah manajemen, luar biasa manajemen orang-orang dulu itu, ya, bisa memobilisasi, mengarahkan orang dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Nah, kata kuncinya satu, ya, kata kuncinya satu, bahwa hidup Rasulullah, waktu yang Rasulullah miliki itu mubarakan, diberkahi. Keberkahan itu kalau sudah melekat kepada diri seseorang itu tidak diukur dari banyaknya waktu yang dia miliki. Waktunya hanya sebentar, tapi banyak pekerjaan yang selesai. Nah, mari kita evaluasi. Kadang kita waktu itu panjang, ya, tapi kerjaan tuh beres-beres gitu, ya. Tuh beres-beres, tidak ini ada kerjaan, ada lagi gitu kan, tidak pernah selesai, ya, pekerjaan itu. Nah, padahal itu sudah mengurangi zikru shobah, ya, zikru masa, odoj lewat, gitu kan. Semua sudah kita tendang itu, ya, dalam rangka untuk mengisi dengan pekerjaan kita. Tapi anggar tuh beres, gitu ya. Nah, maka kita harus evaluasi, jangan-jangan harus sadar kepada diri sendiri, ya. Jangan-jangan waktu kita itu tidak diberkahi. ya. Nah, jadi kita kadang-kadang kan berharap, ah saya kalau saya nanti masih harus wirid sobah gitu kan, dzikir sobah, dzikir pagi, dzikir sore, koma harus rutin dengan odoj ya, harus duha segala, sunnah dan sebagainya, atau saya iraha cari duit gitu kan, atau mungkin penghasilan saya hanya sedikit gitu kan. Kenapa? Karena orang menggunakan teorinya itu, menggunakan logika di dalam mencari rezeki itu, ya, menggunakan logika. Nah, disinilah keberkahan itu berperan, bahwa keberkahan itu tidak diukur dengan banyaknya, dengan banyaknya waktu yang kita miliki. Orang Barat pun mengatakan the times is money, ya, sehingga mereka betul-betul waktu itu mereka perhitungan sekali, ya. Kalau di seperti di katakanlah di mana ya, di Jepang ya, di Jepang itu sampai ada jalan itu, kan ada eskalator gitu, kan hanya untuk naik ke atas ya, naik ke lantai 1, ke lantai 2. Kalau di Jepang tidak hanya lantai 1 ke atas, kan? Sampai jalan pun ya horizontal ya, itu ada eskalator. Untuk apa? Untuk mempercepat jalan kita. Padahal jalannya udah cepat itu orang-orang itu ya. Masih ditambah eskalator untuk mempercepat gitu kan. Kenapa? Kedisiplinan mereka dalam persoalan itu luar biasa gitu kan. Nah, tapi hadirin yang sekalian ya. Jadi keberkahan itu ya. Jadi kita berbicara masalah waktu ya, masalah waktu, jangan sampai kemudian kita berpikir saya kurangin deh dzikir sobahnya atau baca Qurannya ya, hanya dalam rangka untuk mengejar materi ya, mengejar materi. Pada faktanya, fakta ya, banyak orang yang pada akhirnya mengabaikan aspek ini, kemudian mereka betul, materi itu hadir kepada mereka ini lebih besar, lebih banyak, ya. Tapi ketika itu tidak diiringi dengan keberkahan, ya, maka dia tidak memberikan manfaat. Banyak hartanya, ya, tetapi dia punya anak, anaknya terlibat narkoba, anaknya nakal luar biasa. Gitu kan? Atau mungkin istrinya ya selingkuh ya, mungkin gitu kan, maaf ya. Atau apalah gitu ya, artinya kenapa ya, ini aspek keberkahan itu mempengaruhi kualitas hidup. Ada orang yang mungkin penghasilannya tidak seberapa ya, karena waktu yang dia space-nya ya mungkin tidak terlalu banyak ya, tetapi ketika dia berikan kepada anak-anaknya jadi pada soleh, istrinya solehah gitu kan, kemudian hidupnya tenang, tidak pernah cekcok ya, tidak pernah berantem ya dan lain sebagainya. Ini kualitas ya, kualitas hidup ini dibangun oleh aspek keberkahan ini ya. Nah, maka kalau keberkahan itu mengikuti kehidupan kita, itu tidak diukur dari banyaknya. Tidak diukur dari banyaknya. Maka kita harus tadi suudzon ya, untuk mengoreksi ya, jangan-jangan saya ini ya disibukkan we hayo dengan dunia itu kan. Tapi akhirnya banyak hal yang kebahagiaan dari saya itu hilang. Ya. Hilang kebahagiaan dari sisi kita itu. Ya. Kenapa? Karena kita bukan mencari pada satu sisi yang itu adalah solusi, ya. Dari sisi waktu, ya. Dari sisi harta. Kalau ini memang berkaitan, ya, antara waktu dan materi itu, ya, sangat berkaitan sekali. Nah, maka konsep kita memanfaatkan waktu dan mencari materi ini, ya, harus berangkat dari semangat mencari keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh kepada kualitas hidup, ya. Bahkan, ya, kadang-kadang kalau tidak diberkahi, kita jangankan suami istri tengkar, ya, berantem. Bahkan hewan-hewan di rumah juga sama, ya. Hewan di rumah, kucing kita kasih makan, itu kan? Karena makanannya bukan dari makanan yang berkahi. Hayo we gawe nanti berantem itu kucing, ya. Iya, ya. Jadi kenapa? Ini bukan ngarang, ya. Jadi betul bahwa bahkan kenapa ketika kita itu misalnya membeli hewan ternak biaraan itu ada doanya, ya. Ada doanya, ya. Seperti orang ketika menikah, ya, kan didoakan tuh istri itu kan, ya. Doanya hampir mirip sih. Maksudnya apa? Jadi kenapa? Berharap bahwa memberikan berkah, memberikan manfaat besar, ya. Kenapa? Bahkan ketika orang itu bermaksiat, ya, melakukan dosa, itu akan berpengaruh, ya. Akan berpengaruh itu kepada hewan-hewan yang kita miliki, ya. Kita punya kuda, kudanya tadinya tenang jadi jingkrak-jingkrak gitu kan. Ini akibat apa, ya? Orang ini maksudnya ada salah apa, kan begitu, ya. Karena kenapa? Karena makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain juga itu memberikan respon. Maka dalam sebuah hadis, idza matal kafir, jika orang kafir itu mati, yastarihu minhu al-ibad, itu memberikan ketenangan kepada hamba-hamba. Wasyajar, pohon-pohon menjadi tenang. Waddawab, demikian juga dengan hewan-hewan melata. Itu hewan-hewan juga tenang, orang kafir. Ariel Sharon mati, kata monyet, alhamdulillah, gitu kan. Jadi semua hewan itu merasa tenang, ya, merasakan tenang ketika orang-orang kafir itu mati, ya. Ini aspek-aspek keberkahan. Orang menikah, kenapa juga diletakkan kepada dia ini doa yang dominan doanya itu terkait dengan keberkahan. Doanya apa? Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a baitakum fi khair. Ya. Yang dominan itu terkait dengan masalah keberkahan. Kenapa? Karena berharap bahwa keberkahan ini mengiringi sebuah rumah tangga yang baru, ya. Kalau keberkahan itu tumbuh, ya, maka rumah tangga ini tidak diukur dari apakah kemudian nanti rumah tangga ini diberikan rezeki atau materi yang besar atau ada apa adanya dan sebagainya, itu tidak mempengaruhi. Karena keberkahan ini akan membawa output daripada sebuah rumah tangga. Sakinah, mawadah, warahmah. Di situ, ya. Ada seorang sahabat Rasulullah SAW namanya Zulaybi. Kayaknya belum pernah cerita di sini, tapi mungkin ada yang pernah dengar, ya. Tapi nggak apa, saya ceritain. Mau dengar ceritanya? Ya, Zulaybi, seorang sahabat, tidak menarik rupanya, nomaden, tidak punya tempat tinggal tetap, ya. Nasabnya juga mungkin kurang jelas, ya. Tetapi Rasulullah SAW memberikan perhatian besar kepada beliau. Suatu ketika beliau tanya, wahai Zulaybi, apakah engkau tidak ingin menikah? Kata beliau, wahai Rasul, siapakah orang tuanya yang mereka itu mau menikahkan putrinya dengan orang seperti aku? Kata Rasulullah, baik kalau begitu. Nah, Rasulullah akhirnya kemudian mendatangi sebuah keluarga Ansor, ya, kurang terpandang, ya. Kemudian didatangilah keluarganya, kemudian disampaikan maksud tujuan Rasulullah SAW hendak melamar putrinya, ya, melamarkan putrinya, gitu kan. Ini ada kannya, itu kan. Jadi awalnya sudah berbunga-bunga Rasulullah mau melamar putrinya, wah luar biasa, ya, satu kebahagiaan yang luar biasa. Tapi ketika bukan untuk aku, ya, lalu untuk siapa, wahai Rasul, itu kan? Kata Rasulullah, Zulaybi, gitu kan? Hah, itu kan? Zulaybi, gitu kan? Orang tahu semua siapa Zulaybi, ya. Jadi orang dari aspek sosial itu lah tidak menarik, khususnya strata di bawah, gitu, ya. Nasabnya mungkinnya seperti itu, rupanya juga tidak menarik, ya. Jadi orang sudah melihat kalau orang nikah dengan ini madesur, gitu kan. Ini satu stigmatisasi yang sudah lengket di tengah masyarakat, ya. Nah, sampai ketika disampaikan itu kepada apa orang tuanya, mereka berpikir keras, bagaimana ya kalau ditolak yang melamarkan ini adalah Rasulullah, gitu kan? Kalau diterima gimana nasib keluarga kita, gitu kan? Itu serba salah. Sampai akhirnya putrinya itu mendengar dari balik tabir, ya. Dia kemudian putrinya ini mendatangi orang tuanya, wahai ayah, apa yang Rasulullah SAW inginkan? Kata mereka, Rasulullah ingin melamarkan engkau dengan seseorang. Dengan siapa? Dengan Zulaibi, gitu kan? Apa kata putrinya itu? Terus bagaimana pendapat engkau, gitu kan? Wah, ini orang tuanya kan, wah gimana sih kalau nikah tunggal dan sebagainya, kan? Nah, kata putrinya, wahai ayah, apakah engkau ini mau menolak pinangan seorang rasul, gitu kan? Menolak lamaran ya, yang dipintakan oleh seorang rasul, gitu kan? Sungguh aku akan menerima lamaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Zulaibi, gitu kan? Itu luar biasa itu, ya. Ini saya enggak tahu kalau ibu-ibu awal di sini pun kalau seperti itu kan posisinya ya belum tentu siap, ya. Ini seorang putri itu kemudian menyatakan sendiri kesanggupan dan kesiapannya. Tibalah harinya, ya, hari H-nya, dan betul-betul akhirnya dinikahkan seorang putri terpandang, keluarga luar biasa, ya, ini dengan seorang Zulaibi, ya. Itu kalau di tengah masyarakat itu, ya, mungkin orang-orang itu nutup muka, ya, kalau orang terpandang harus menikahkan putrinya dengan seorang orang biasa, gitu kan. Jadi bagaimana nih harga diri kita, gitu kan? Kita tidak lagi punya prestis, gitu. Prestis itu sudah hilang dan sebagainya. Nah, disinilah kemudian Rasulullah SAW ketika dalam pernikahan itu mendoakan kepada mereka, ya, mendoakan kepada mereka keberkahan, ya, pada keluarganya. Didoakan keberkahan oleh Rasulullah SAW, ya, maka akhirnya apa, ya, keluarga ini apa, selesai, ya, sah, maksudnya suami istri, ya. Esok harinya kemudian sudah ada panggilan jihad, ya. Dan Zulaibi salah satu di antara peserta yang mengikuti peperangan tersebut, ya. Sampai akhirnya ketika perang usai, orang-orang mencari keluarganya, siapa yang meninggal, ya, mana ayah saya, mana suami saya, ya, dan lain sebagainya. Rasulullah pun sama kehilangan seseorang. Wahai Rasulullah, siapa yang engkau rasakan sebagai orang yang apa, engkau sedang kehilangan siapa, ya? Aku kehilangan Zulaibi, gitu kan? Aku kehilangan Zulaibi. Dicarikan orang-orang itu, ternyata salah satu di antara para syuhada itu adalah Zulaibi, ya. Di sini letak keberkahannya, ya, letak keberkahan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Wanita ini ada pada ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan pahala itu, juga mendapatkan pahala kesahidan dari suaminya dengan segala keutamaannya, ya. Kan syuhada itu kan pahalanya luar biasa. Apa? Li syuhada, ya. Bagi orang syuhada itu, ya, yughfaru lahu inda awwali duf'ati min dami. Diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada cipratan darahnya yang pertama, ya. Wa yudau ala ra'sihi tajul waqar al-yaqutah. Diletakkan di kepalanya itu taj, mahkota, ya, dari yakut. Kemudian wa yamanu min al-faz'il akbar. Diberikan keamanan, ketenangan ketika saat nanti hari kiamat dalam goncangan yang besar itu dia mendapatkan ketenangan. Kemudian wa yushaffa, ini yang luar biasa, wa yushaffa bi sab'ina min aqaribihi. Diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada 70 orang dari kerabat-kerabatnya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah apa? Diberikan isnatani wa sab'in min al-qurun, diberikan 70 dua bidadari, ya, 70 lebih bidadari. Wah itu luar biasa, ya. Jadi keutamaan para syuhada. Jadi keberkahan ini baik itu didapatkan oleh sang putri tadi ini maupun oleh Zulaibi, ya, keduanya mendapatkan buah daripada keberkahan itu, ya. Nah inilah buah dari sebuah keberkahan, tidak dilihat dari ukuran-ukuran oleh manusia, ya. Jadi keberkahan itu ukurannya uncountable, ya, dia tidak bisa dihitung, ya. Maka oleh karena itu termasuk juga ketika kita berbicara tentang persoalan negara dan bangsa, ya, seperti negara kita ini, itu kalau diukur dari keberkahan, ya, itu bisa kita lihat. Bahwa dalam kita bisa lihat dalam surah Al-A'raf ayat 69, ya. Kalau tadi surah Al-An'am, ya, Al-An'am. Ini surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf ayat 69. Ayatnya sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anna ahlal qura amanu wattaqau." Seandainya penduduk sebuah negeri itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'." Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kepada mereka ini barokatim minas sama, berkah dari langit. Bahasanya bukan rezeki, bukan rezeki dari langit, tetapi barokatim minas sama, keberkahan dari langit. Kenapa? Kalau keberkahan itu sudah turun dari langit, ya, efeknya kalau melak, tatangkalan, gitu kan, jaradi, gitu kan, buahnya besar-besar, ya. Kalau kita punya hewan ternak, memberikan faedah yang besar, ya, akan keluar faedahnya itu baik dagingnya ataupun susunya dalam jumlah yang sangat besar, ya. Kemudian jadi dari atas, dari bawah itu memberikan keberkahan kepada kepada manusia, ya. Itu kalau kita ini diberkahi. Termasuk kalau negeri ini Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan, itu akan parameter-parameter seperti itu akan ada, ya. Nah, kalau kita pada kenyataannya melihat misalnya di sini kita ada punya sapi. Sapinya garelo. Sapi gila, ya. Punya ayam, ayamnya pada sakit, ya. Flu, ya, flu burung, ya, bahkan lamun kemarin itu, ya, unta juga kena mars, ya. Jadi termasuk pohon-pohon, ya, dia kalau buahnya itu kecil-kecil, ya, buahnya kecil-kecil. Dalam sebuah, kalau saya Ibnu Katsir itu menjelaskan, ada sebuah biji didapatkan besar biji itu, ya, dalam sebuah, jadi mungkin ini peninggalan orang masa lalu, gitu kan. Di situ tertulis di dalam biji itu, hadza nabatat fi apa, fi zamani, ya, fi zamani iqamati syariah fil ard, ya. Ini tumbuh pada masa di mana syariat Allah Subhanahu wa taala itu ditegakkan. Jadi bijinya saja sampai besar-besar, ya. Artinya menunjukkan bahwa mereka ini memberikan manfaat yang besar itu kepada manusia pada karena aspek keberkahan tadi itu, ya. Nah, maka kalau kita ini kehidupan kita, ya, jauh dari aspek keberkahan, ya, dari aspek keberkahan ini, maka kita akan lihat banyak hal-hal yang terjadi di sekeliling kita, baik di rumah tangga atau pribadi kita, itu perkara-perkara yang memberikan kepada kita ini jauh dari manfaat, ya, jauh dari kebahagiaan. Parameternya ada 4, ya, parameternya. Al-barakah, qala al-ulama, berkata para ulama itu, nah, persoalan barakah ini, al-barakatu hiya annama. Barakah itu adalah annama. Annama itu tumbuh. Annama waziyadah. Az-ziyadah itu bertambah atau berkembang. An-nama waziyadah. Kemudian wal baqa. Baqa itu artinya tetap ya. Tetap, kekal itu kan. Wad dawam, terus menerus. Terus menerus. Nah, kalau kita lihat ya, keberkahan itu memberikan kepada kita nih paling tidak efek-efek ini ya. Ada an-nama ya, tumbuh ya. Seperti kalau kita misalnya usaha diberikan berkah oleh Subhanahu wa taala ya, mungkin tidak banyak tapi tumbuh ya, berkembang ya. Kemudian baqa tetap ya, berdawam terus menerus ya. Nah, cuman kalau nanti terkait dengan persoalan-persoalan dunia, kita harus bisa memisahkan. Jadi ada sabda Rasulullah SAW begini, innallaha yu'ti al-abda innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Bahwa Allah Subhanahu wa taala ini membagikan dunia ini ya kepada orang yang Allah cintai, tapi juga Allah berikan kepada orang yang Allah Subhanahu wa taala tidak cintai ya. Makanya kalau kita lihat orang-orang kafir juga Allah berikan rezeki, bahkan kadang-kadang lebih banyak gitu kan. Orang kafir rezekinya ya tambah banyak ya, semakin besar. Nah, wala yu'tid din, tetapi Allah tidak berikan din, tidak berikan pemahaman tentang persoalan din, illa liman ahab, kecuali hanya kepada orang yang dicintai saja ya. Jadi kalau dalam persoalan rezeki, Allah berikan itu kepada orang yang dicintai, tapi Allah juga berikan kepada orang yang tidak dicintai. Orang yang dibenci oleh Allah dikasih, orang kafir, dia mau agamanya apa, Allah bagi dia ya. Tetapi untuk persoalan yang satu ini ya, fahmuddin, faham tentang persoalan din, itu tidak Allah berikan kecuali hanya kepada orang yang dicintai saja ya. Makanya bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita ini menjadi salah satu di antara orang yang Allah berikan fahmuddin, faham tentang persoalan din. Karena itu adalah menjadi parameter kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian ya. Dan kita harus memelihara anugerah Allah Subhanahu wa taala dengan baik ya. Nah, maka nanti kalau misalnya kita lihat ya, ini saya ini diberkahi atau tidak ya hidup saya gitu ya. Kenapa? Karena ada sih seseorang yang bertanya ya, tanda-tandanya diberkahi itu apa? Tanda-tandanya kita diberkahi hidupnya itu apa? Secara sederhana ya, keberkahan itu kalau Allah berikan kepada kita ya, parameternya sederhana juga, yaitu menambahkan kepada kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah berikan anugerah yang besar ya, apapun ya anugerahnya itu, karena kita harus yakin bahwa semua apa yang kita miliki ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi parameter keberkahan itu bahwa dari sekian anugerah yang Allah berikan kepada kita ini, itu memberikan kepada kita ini efek bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau kita ini ketika Allah berikan anugerah yang besar itu bertambah taat kepada Allah ya, berarti hidup kita ini diberkahi ya. Ini bisa kita bayangkan ya, orang-orang terdahulu itu ada, saya enggak lupa apakah tabiin apa sahabat ya, tapi ada orang yang diberikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala itu mal ya, harta dalam jumlah yang sangat besar sekali ya. Dan itu dia jadikan sebagai cara dia untuk lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan dia yakin betul dengan aspek keberkahan ini. Maka setiap kali datang itu dia keluarkan. Ketika dia buang itu, ya, datangnya semakin banyak. Datangnya semakin banyak. Buang lagi. Datang lagi lebih banyak lagi sampai capek dia ini. Sampai apa? Dia tuh sudah liur gitu kan. Ini uang teh dikaluarkeun gitu kan, dibuang tapi malah datangnya lebih besar, lebih banyak ya. Bayangkan ada orang yang sampai liur capek ya. Ngawadahan uang gitu kan. Ayo kita makan sebaliknya. Capeknya itu mencari gitu kan, bukan cari ngawadahan ya. Ini capek ngawadahan gitu kan. Kenapa? Semakin dia keluarkan semakin besar, datangnya semakin banyak. Akhirnya apa? Permohonan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kalau begini ya. Saya memohon kepada Kau yang terbaik ya. Apa permohonannya? Mohon agar segala dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan. Artinya apa? Dia dia ini ketika diberikan anugerah Allah Subhanahu wa taala itu ketaatannya tidak berkurang, bahkan semakin bertambah ketaatannya ya. Ketika ketaatan semakin bertambah, kerinduannya kepada Allah semakin besar gitu kan. Semakin besar sehingga apa yang ada di sekelilingnya berupa durian semakin kecil gitu kan. Di matanya semakin kecil, semakin harganya itu semakin murah gitu kan. Tetapi apa yang di sisi Allah semakin besar ya, dan semakin berarti. Inilah yang kemudian ya menjadikan pada diri seseorang itu satu energi ketaatan yang luar biasa ya. Nah, inilah yang harus kita bangun dalam kehidupan kita ya, bahwa jangan sampai kita ini punya keinginan untuk mengurangi hak-hak Allah Subhanahu wa taala ya, hanya dalam rangka untuk mendapatkan ya anugerah yang besar dari Allah berupa materi atau rezeki ya. Misalnya tadi zikrul shobah itu kan kita lewatkan, atau mungkin sholat-sholat sunnah kita lewatkan, atau baca Quran kita lewatkan hanya karena berharap materi yang lebih ya. Justru terbalik ya. Maka yang kita cari itu bukan value-nya ya, bukan nilai, bukan angkanya, tetapi aspek keberkahan itulah yang nanti akan mengiringi kehidupan kita. Dan kenikmatan hidup itu akan kita rasakan ketika hadirnya keberkahan di dalam kehidupan kita itu ya. Rasulullah itu rumahnya sebesar apa? Tapi kenapa ungkapannya itu baiti jannati? Rumahku adalah surgaku. Surga itu ya tidak diukur dengan besarnya ya. Kenapa? Kata Ibnu Taimiyah, inna jannati wa bustani fi qatfi sadri. Ya. Ada bom. Inna jannati wa bustani fi sadri ya. Sesungguhnya jannah dan kebunku itu ada dalam dadaku. Ya, kata beliau, aina rahtu fahiya ma'i la tufarikuni ya. Kapanpun aku ini beristirahat ya, maka jannah dan kebun itu selalu ada di dalam diriku ya, ada di dalam diriku. Ini bomnya menang, ganggu sekali. Sebentar ya. Jadi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ya, kebun. Jadi Ibnu Taimiyah ini ya, beliau adalah seorang ulama luar biasa ya, karena kealimannya ini ya. Beliau sampai ketika di penjara pun orang-orang dari luar itu pengen di penjara ya. Kan luar biasa kan, karena seorang ulama kealimannya masya Allah itu kan. Di penjara, orang yang di luar nih, orang-orang bebas, itu pengen ikut di penjara. Kenapa? Karena ingin mendapatkan ilmu dari beliau ini. Ya. Nah, tetapi beliau juga ya seorang mujahid. Ya. Maka ketika peristiwa perang Tatar, ya perang Tatar ini perang dengan siapa? Zamannya Genghis Khan, selanjutnya Hulagu Khan, ya itu pasukan barbar, ya yang Hulagu Khan itu sampai dia itu berambisi akan menaklukkan, ya apa menaklukkan kekuasaan, membentangkan kekuasaannya itu dari timur hingga ke barat, itu kan dalam 2 tahun 200 kota dia taklukkan, itu luar biasa. Dan dia kalau sudah menaklukkan kota, ya dia habisi semuanya. Ya, mau orang tuanya, perempuannya, anak-anak semua habis. Ya, maka melegenda itu, ya, barbarnya pasukan Tatar itu. Tapi dia ditaklukkan oleh seorang komandan pada masa Saifuddin Quttuz. Ya. Nah, salah satu di antara yang berhadapan dengan Tatar ini adalah beliau Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, jadi beliau membawa pasukan juga untuk menghadapi orang-orang Tatar. Nah, beliau ini Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan inna jannati wa busani fi sadri, bahwa jannah dan kebun itu ada dalam dadaku, ya. Aina rahtu fahiya ma'ila tufarikuni. Di manapun aku ini beristirahat, berada, dia bersama aku, tidak pernah meninggalkan. Artinya apa? Kebahagiaan, ya, ketenangan itu selalu ada menyertai bagaimanapun keadaannya. Sampai dia mengatakan in sajanuni fahulwah, jika aku di penjara maka itu adalah cara aku untuk berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak, bukan sebuah kesedihan, ya. Wa in qataluni fasyahad, jika mereka membunuh aku maka kematianku adalah kesyahidan, ya. Wa in akhrajuni min biladi fasyah, jika mereka usir aku dari negeri ini maka itu adalah saat-saat aku untuk bertamasya, ya. Jadi tidak ada yang menggelisahkan, ya. Maka di sini parameter inna waliyallahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu la khaufun alaihim, tidak ada perasaan takut dan tidak ada juga perasaan bersedih hati, ya. Nah, dalam persoalan kita hidup berumah tangga dan sebagainya juga sama, ya. Kalau keberkahan itu mengiringi kita sekalian, ya, kita ini selalu selalu bahagia, selalu senang, selalu tenang, itu kan? Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, ya. Kalau kita ada ditimpa musibah, kita ini bersabar. Kalau ditimpa kesenangan, kita bersyukur, ya. Semuanya baik bagi kita. Tidak ada yang buruk, ya. Nah, kemudian terakhir, ya, satu hal penting, ya, pada kita sekalian, bahwa tidak mungkin kita ini mencapai satu makom yang tinggi, satu kualitas yang besar, ya, di dalam kehidupan kita, termasuk dalam persoalan din. Kalau kemarin-kemarin kita berbicara tentang persoalan bagaimana kita ini meningkatkan level kita, ya, dari Islam menjadi dari Muslim menjadi mukmin, kemudian menjadi muhsin, ya, tingkatan-tingkatan dalam keislaman, ya. Maka sungguh bahwa kita ini tidak bisa, ya, mencapai tingkatan yang paling besar kecuali kita ini sudah membangunnya dari amalan-amalan yang kecil, ya. Makanya penting bagi kita ini untuk mulai menghidupkan, ya, amalia-amalia yang mungkin kita banyak lalaikan, ya. Kita banyak lalaikan. Bahwa kita harus mengetahui keutamaan orang-orang dahulu itu adalah juga dikarenakan usaha dan mujahadah mereka yang mereka lakukan. Ya. Ada salah seorang tuan, dulu ada budak, ya, zaman dulu ada budak. Kemudian kalau wanita, budak namanya jariah. Jariah ini seorang budak untuk wanita, namanya jariah. Dari tuan seorang namanya Hasan. Suatu ketika Hasan ini ingin menjual budaknya, ya, karena ketika itu budak diperjual belikan. Maka dijuallah jariah ini, budak perempuan ini, dan dibelilah oleh seorang keluarga, oleh sebuah keluarga, itu kan, dibeli. Malam pertama, ya, ini malam pertama di dalam rumah tangga yang baru, wanita ini, ya, budak wanita ini, dia malam hari terbangun. terbangun, kemudian dia mengambil air wudhu, hendak sholat, ya. Kemudian dia mengatakan, as-sholat, as-sholat, sholat, sholat, sholat, sholat, gitu kan, kata budak ini. Itu kan luar biasa, orang yang punya, apa, budak seperti ini kan, itu dia gak usah pakai alarm tuh kan, sudah ada apa, yang bangunin, sholat, sholat, sholat. Kemudian orang-orang di rumah itu mengatakan, aja'adil fajr, apakah sudah datang waktu fajar, gitu kan. Aneh lagi, lebih aneh lagi budak ini. Dia mengatakan, ala tusalluna idal maktubah, apakah kalian tidak sholat kecuali sholat-sholat yang wajib saja? Katanya, naam, la nusalli idal maktubah. Ya, kita ini tidak sholat kecuali sholat-sholat yang wajib aja, gitu kan. Kemudian, akhirnya ia mengadu kepada tuan lamanya, Hasan itu, ya. Bi'tani ila qaumin su, engkau telah menjual aku kepada suatu kaum yang buruk sekali, ya kan? Farudani, ya kan? Kembalikan aku, ya. Akhirnya dia dikembalikan lagi, ya. Seorang budak wanita, tapi dia lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada tuannya, ya kan? Daripada tuannya. Kenapa? Semata-mata karena apa? Karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita harus punya kebiasaan, kebiasaan yang itu menjadi kebiasaan orang-orang terdahulu. Ya, ada namanya da'bus salihi, kebiasaan-kebiasaan orang-orang soleh terdahulu. Ya, orang-orang soleh terdahulu itu yang bisa membiasakan apa? Maka ada istilah ruhbanun fil lail. Ya, kalau di malam hari itu laksana rahib. Ya, wa usudun fil nahar, di siang hari laksana. Laksana singa, itu kan? Menunjukkan apa? Menunjukkan seseorang yang kehidupannya itu sangat terikat sekali dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka oleh karena itu, mari di awal tahun Hijriah ini, ya, kita mengevaluasi kehidupan kita, kualitas hari-hari yang kita lalui, ya, untuk mengukur apakah kita hari-hari kita ini diberkahi atau tidak, ya. Waktu yang kita miliki itu diberkahi atau tidak. Harta yang kita punya diberkahi atau tidak. Keluarga yang kita miliki ini diberkahi atau tidak. Anak-anak kita dan lain sebagainya. Itu apakah diberkahi Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Ya. Hal-hal yang apabila melekat kepada kita sekalian aspek keberkahan. Maka Allah akan berikan kepada kita ini khairan katsira. Kebaikan yang sangat banyak sekali. Ya. Nah maka kita harus lebih tertarik ya dengan aspek keberkahan ini ya. Nah, maka oleh karena itu mari kita mulai bangun ya. Mudah-mudahan di sini insya Allah semuanya juga sudah terbiasa ya dengan amalan-amalan sunnah ya, hal-hal yang mungkin ya hal ini mungkin kita belum biasakan, mari untuk kita biasakan ya, baik itu sholat malamnya ya, atau mungkin baca Qurannya, atau zikrul sobat, zikrul masa dan lain sebagainya. Hal-hal yang itu akan memberikan kepada kita efek keberkahan yang sangat besar ya, yang sangat besar ya. Mungkin kita ini selama ini banyak dihadapkan pada masalah, tapi kadang-kadang kita ini mencari solusinya tidak tepat ya, mencari solusinya tidak tepat, bahwa setiap persoalan itu ya kan Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla ya. Wahai Allah, semua tidak ada yang mudah kecuali apa yang Engkau jadikan mudah ya. Jadi kemudahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita punya banyak urusan sulit sekali ya kan, bagi Allah tidak ada yang sulit ya. Makanya sekian banyak kesulitan itu ya, kalau Allah berikan kepada kita aspek keberkahan, Allah permudah jalannya, caranya dan lain sebagainya ya. Allah berikan itu semua ya. Maka aspek keberkahan ini harus lebih menjadi motivasi kita di dalam membangun kehidupan ini ya. Barangkali yang saya bisa sampaikan di kesempatan ini ya. Mungkin kita buka sesi tanya jawab dulu ya. Untuk waktu yang tersisa, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Aku lupa lihat. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan jika ada pertanyaan. Setiap kita atau setiap orang yang dia ini ingin mendapatkan keberkahan dari apa yang ia lakukan, ya, hendaknya meletakkan pertama kali target ataupun tujuan dari apa yang akan dia laksanakan itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi tujuannya itu adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena tujuannya mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kontennya keberkahan kan, untuk mencari berkah tadi. Maka di dalam pelaksanaannya juga, ya, keridhoan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih diutamakan di atas segala-galanya. Ya. Jadi kalau misalnya ada bertabrakan, ya, antara keridhoan Allah, ya kan, dengan keridhoan manusia, kita ini mau mendahulukan yang mana, ya, itulah nanti letak dari keinginan kita yang jujur. Kita ini jujur ingin berkah dari Allah atau tidak, gitu kan. Kalau ingin keberkahan, maka dia lebih mengutamakan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada keridhaan manusia, ya. Ini kadang-kadang terjadi, ya, pada banyak hal. Yang paling banyak itu dalam persoalan seperti katakanlah orang menikah, gitu kan. Menikah itu kadang-kadang orang lebih banyak berpikirnya itu bagaimana pandangan manusia terhadap dia, gitu ya. Ah, nikahnya biasa aja lah, gitu kan, sederhana, gitu kan. Enggak, ini kita ini kan demi prestise, gitu kan. Paling tidaklah minimal ada elektron, gitu kan, ya, atau kalau enggak ya dangdut, gitu kan, atau apa, gitu kan. Nah, kalau ini juga sebenarnya sesuai dengan dulu pembahasan yang pernah kita bahas, ya, tentang kalibrasi, ya, bahwa kita juga harus sudah mengetahui dulu, ya, bahwa mana yang itu bagian daripada din, mana yang bukan bagian daripada din, agar secara pemikiran, pemahaman kita ini sudah lurus dulu, ya. Nah, maka ketika kita ini mengambil melakukan sebuah pekerjaan yang itu adalah ibadah, ya, Maka jangan kemudian kita rusak dengan yang lain hanya karena mengutamakan pandangan manusia, ya. Nanti kalau kita nggak begini nanti gimana kata orang gitu kan? Ayo weh kata orang gitu ya. Jadi lebih takut dengan pandangan-pandangan manusia gitu kan. Tapi tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh. Seperti dulu misalnya ada teman ya, itu kalau di Jawa itu kan pantangan sekali orang menikah pada bulan Muharram. Ya. Satu suro. Itu pantangan sekali, ya. Tetapi teman ini ya justru dia memaksakan diri untuk nikah pada tanggal itu. Sebenarnya juga ada aspek nilai dakwah yang hendak ingin disampaikan, ya. Bahwa pandangan manusia ya tentang hari buruk, hari sial itu tidak pernah ada. Semua hal itu adalah baik, ya. Maka kemudian dia laksanakan, ya, dengan berharap keberkahan, ya, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tidak ada apa-apa, gitu kan? Keluarganya lancar, baik, ya, diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya hal-hal keberkahan Allah Subhanahu wa taala lebih harus kita utamakan. Dalam persoalan pekerjaan juga sama, ya. Pekerjaan. Orang misalnya ada tawaran pekerjaan. Ini pekerjaannya besar, tapi ya wayahnya tidak bisa sholat berjamaah. Kalau yang laki-laki misalnya kan tidak bisa sholat berjamaah, ataupun kayak misalnya kayak di pom bensin ya. Di pom bensin ini kan kadang-kadang orang kerja di sana ya kebagiannya sholat itu sholat duhur menjelang asar, sholat asar menjelang maghrib gitu kan. Nah, ada juga penawaran di tempat yang lain, tapi gajinya mungkin nggak besar-besar amat gitu kan. Tapi dia bisa luasa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Itu dua pilihan ya. Nah, orang tinggal dia mau cari yang mana ya. Mau cari apa? Angka itu kan. Atau cari berkah itu kan. Kalau orang mencari berkah, dia lebih mengutamakan bagaimana dia ini bisa menunaikan kewajiban dulu kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwa orang itu yakin bahwa Allah yang memberikan rezeki, Allah itu punya caranya sendiri untuk mengirimkan rezeki dari jalan yang lain. Ya, atau memberikan kepada dia hal-hal yang lebih baik, ya. Termasuk kita yang punya kebiasaan-kebiasaan yang buruk, ya, atau hobi-hobi yang tidak dibenarkan dalam syariat, ya. Itu juga ketika mencari aspek keberkahan, ya. Jadi kita ini kadang-kadang begini, kenapa ya rumah tangga saya begini? Kenapa kayak masalah begitu, gitu kan? Kenapa ya hidup saya begini, begitu dan sebagainya? Begini begitu itu bukan sebuah solusi ya, tapi begini begitu itu harus kita tindak lanjuti dengan sebuah evaluasi. Oh, saya itu punya kebiasaan seperti ini, kebiasaan buruk saya itu begini A B C D gitu kan. Ketika saya usahakan kebiasaan-kebiasaan ini, apalagi itu yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, itu kita hilangkan walaupun mungkin berat karena sudah menjadi sesuatu yang menjadi kesenangan ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, man taraka syai'an lillah, siapa yang meninggalkan sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa taala, awadahullahu khairu minhu, Allah akan ganti dengan yang lebih baik ya. Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya, ini juga banyak ya, dalam rumah tangga juga seperti itu. Ummu Sulaim ya. Ummu Sulaim ini salah satu di antara yang ketika itu ya kehilangan suami ya, kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kemudian berharap kepada Allah Subhanahu wa taala ya ganti yang lebih baik. Tapi ketika suruh untuk mencari-cari siapa orangnya yang lebih baik daripada suamiku gitu kan, suaminya itu Abu Talhah ya, jadi dia pikir tidak ada lagi orang yang lebih baik daripada suamiku ya. Artinya dia karena melihat betul bagaimana kualitas daripada suaminya ya. Tapi akhirnya siapa yang Allah Subhanahu wa taala ganti? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi justru ia apa dilawat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang lebih baik daripada suaminya, ya. Artinya ketika orang itu mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan berikan yang lebih baik dengan cara Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Intinya seseorang harus yakin, ya, harus yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini adalah letak kualitas tauhid rububiyah kita. Ya. Tauhid rububiyah itu adalah tauhid yang menghantarkan kita pada keyakinan bahwa Allah itu adalah yang menciptakan, yang berkuasa, yang mengatur dan lain sebagainya, ya. Sehingga tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Gitu ya. Di antara parameternya. Yang lain mungkin kalau ada. Ada lagi yang lainnya? Mungkin dari ibu-ibunya. Tapi dari bapak-bapaknya. Mengenai keberkahan dan evaluasi muhasabah. Muhasabah. Ya, ini kenapa kita penting ya untuk lakukan muhasabah ya dalam kehidupan kita ini, karena kita itu kadang-kadang seperti orang bekerja lebih banyak pakai otot, gitu kan? Lebih banyak pakai otot, tapi tidak pakai akal. Ya, padahal kalau kita gunakan akal kita dengan maksimal ya, banyak pekerjaan itu yang shortcut gitu kan. Jadi pekerjaannya itu sederhana tapi dia menyelesaikan banyak persoalan gitu kan. Dan itu adalah sekali lagi kembalinya kepada aspek keberkahan. Keberkahan itu dia solusi ya, solusi. Kadang kan orang kan mencarinya kan solusi-solusi itu pada aspek-aspek yang tidak selesai-selesai ya. Dia ingin rumah tangganya misalnya itu bahagia, larinya ke siapa? Ke dukun, ya. Larinya ke dukun, cari pelet, ya. Bagaimana biar suaminya mencintai dia sepenuh hati, misalnya kan? Akhirnya dibuatlah dikasih ya oleh dukun itu raja, misalkan. Raja apa namanya? Raja kasih misalnya. Ngarang aja ini ya. Kasih enggak tahu ya. Nah. Tapi di antara sekian banyak efek ya, karena ada orang-orang yang bercerita ya, orang-orang yang banyak berkecimpung dalam persoalan penanganan masalah seperti ini, itu banyak orang tuh yang akhirnya suaminya itu karena dia itu dipelet oleh istrinya, akhirnya dia enggak bisa kemana-mana. Kerja di rumah aja itu kan, suruh kerja nggak mau gitu kan. Kenapa? Karena takut kehilangan istrinya, ya. Jadi kan jadi serba salah itu kan. Tadinya istrinya ingin suaminya itu tidak berpindah ke lain hati itu kan, tapi karena dia kemudian menggunakan cara yang salah, ya larinya ke dukun, ya. Ya hasilnya juga salah gitu kan akhirnya. Nah jadi jangan sampai kemudian kita ini mencari solusi itu yang tidak solutif, ya, yang tidak menyelesaikan. Nah, maka di sini penting mengelola keadaan-keadaan di dalam persoalan-persoalan, karena kita yakin kehidupan kita ini tidak pernah sepi dari persoalan, ya, persoalan anak, ya, rumah tangga dan sebagainya, ya. Kita belum berbicara masalah persoalan umat, ya. Masalah keluarga sudah banyak persoalannya itu ya. Nah kalau kita ini tidak mengedepankan ya pendekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai cara kita ini mencari solusi ya, maka kita ini akan tidak pernah bisa keluar dari keadaan-keadaan seperti itu. Kan Allah juga menyampaikan ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ya. Makhraja itu solusi, jalan keluar. Itu caranya apa? Dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semakin memperbaiki ibadah dia, ya kualitas pendekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan berimbas kepada kemampuan kita untuk mencarikan solusi, ya. Manusia itu diukur kualitasnya dari apa? Dari kemampuan dia ini mencari solusi persoalan, ya. Semakin orang itu bisa memecahkan persoalan-persoalan, ya, yang dihadapi, ya, maka dia semakin baik kualitas hidupnya, ya. Dan tidak ada cara penyelesaian atau mencari solusi yang paling baik kecuali dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka orang yang paling takwa itu orang yang paling baik, ya. Karena dia orang yang paling bisa menyelesaikan banyak persoalan, ya. Maka ini kata kunci yang di awal bulan Muharram ini mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita untuk memperbaiki kualitas kehidupan kita, ya, meningkatkan amaliah kita sehari-hari, ya. Dan jangan lupa, ya, bahwa amaliah-amaliah inilah yang nanti akan memberikan saham paling besar, ya, pada kualitas kehidupan kita, ya, bukan pada aspek-aspek yang nilainya itu bersifat materi, ya. Maka mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita sekalian, ya. Dan saya kira kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan sampai di sini apa yang disampaikan di kesempatan sehari ini. Mudah-mudahan bermanfaatnya bagi kita sekalian. Saya akhiri. Mungkin saya kembalikan kepada pembawa acara. Aku lupa lihat kalau astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita telah menyelesaikan sebuah kajian yang masih berhubungan dengan kajian akidah, di mana Ustadz Husni Rizal mengajak kita untuk bermuasabah sampai sejauh mana apa yang telah kita kehidupan kita ini telah mendapatkan keberkahan dari Allah. Dan memang jika kita tidak memahami itu semua, dan salah satunya dengan mempelajari akidah inilah kita bisa memperkuatnya. Seperti tadi kita lihat, ketika kita ada tantangan dalam bentuk rizki, tapi tantangan itu sendiri, tawaran itu sendiri sebetulnya melakukan kemaksiatan kepada Allah, tapi di satu sisi kita paham bahwa Allah itu maha memberi rizki. Cuma banyak manusia yang tergelincir. Dia tahu bahwa Allah itu maha memberikan rizki, tapi di sisi lain dia akhirnya tetap memilih jalan rizki yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Nah, maka kajian-kajian akidah inilah yang akan memperkuat tauhid rububiyah kita, sehingga kita bisa implementasikan di dalam kehidupan kita. Minggu depan insya Allah kita akan masuk ke tahap kajian akidah, dan minggu depan kita mulai ke tauhid asma wa sifat. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan dan diberikan kekuatan oleh Allah, sehingga minggu depan pun kita bisa hadir di jam yang sama dan di tempat yang sama. Baik, seperti biasa kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.